Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ikhtara man syaa'a min ibadihi bi husnil mu'amalati bi auladihim. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa at-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. اللهم يا ربنا إنا أعنا أعنا يا ربنا في تربية أولادنا وجعلنا يا ربنا ممن أحسن المعاملة بهم. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. كم cintai, kami hormati guru kita semua yang dimuliakan Allah, Al-Mukarram Ustaz Harifin dan juga Ustaz Iwan Zawawi, dan juga hadirin hadirat dan juga para pemirsa semuanya. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu akan dijaga dan akan diperhatikan kalau kita tahu bahwa itu adalah amanat. Akan tetapi akan menjadi lalai dan telegor kalau kita tidak sadar kalau itu amanat. Yang namanya putra anak, keturunan adalah bukan sekedar nikmat dari Allah. Akan tetapi harus tahu bahwa itu adalah amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang pendidikan untuk anak, tidak banyak artinya kecuali kita tahu bahwa saya anak itu adalah amanat. Yang hanya menganggap anak sebagai nikmat akan lalai bahwasanya mereka adalah butuh pendidikan atau tarbiyah. Sehingga harus kita sadari bahwa anak itu adalah masa depan kita, bukan saja di dunia tapi juga masa depan di akhirat. Kalau ada seandainya yang hadir di tempat ini orang yang tidak punya anak, maka ketahuilah orang yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anak, karena dia tidak bakal ditanya tentang anak. Akan tetapi yang punya anak, alangkah banyaknya yang masuk neraka gara-gara anak. Anak, maka kita harus perhatian tentang pendidikan anak. Dan sungguh, kalau seandainya ada seorang mengetahui bahwasanya anaknya adalah yang bakal membunuhnya, kira-kira bakal digedekin atau tidak anak itu? Tidak bakal digedekin. Kalau orang tahu bahwasanya anak yang dirawatnya ini di kedepan hari bakal membunuhnya, tentu tidak akan mau merawatnya. Bagaimana jika ternyata anak itu menjadikan sebab masuk neraka? Tentu sangat tidak mau mendidiknya dan merawatnya, membesarkannya. Maka dari itu kita harus senantiasa dan senantiasa berusaha dibarengi dengan khusnudzan kepada Allah agar anak kita menjadi sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah banyaknya orang yang saat ini ternyata tidak peduli tentang masa depan anak, yang katanya mencintai anaknya akan tapi tidak peduli kepada anaknya, cinta kepada anak. Akan tapi yang dipikir bukan masa depan anak, yang tidak pernah memikirkan masa depan anak adalah orang tua yang tidak punya cinta. Kalau seandainya kita menyaksikan orang membiarkan anaknya begitu saja tanpa diberi makan, tanpa diberi pendidikan, tanpa diberi pengarahan, maka sungguh orang tua ini adalah orang tua yang sakit. Karena tidak memikirkan masa depan anak. Dan semua orang berpikir masa depan anak. Sehingga kalau kita saksikan orang bekerja berkeringat banting tulang hingga pagi, mulai pagi hingga sore, bahkan kadang ditambah dengan malam hari, kalau ditanya untuk apa uang itu, mereka semua menjawab untuk anak. Tidak ada yang berkata aku ingin kalungan emas waktu masih nanti, tidak ada. Jadi anak yang dipikirkan, akan tapi ternyata sekarang ini memang ada orang berpikir masa depan anak, akan tetapi fisik. Masa depan yang dipikirkan bukan masa depan yang panjang, tapi yang dipikirkan hanya masa depan 70 tahun. Sehingga banyak orang biarpun tidak berbicara dengan lidahnya, tapi perilakunya berkata, yang penting anakku selamat 70 tahun, setelah itu masuk neraka. Ada atau tidak ngomong gitu? Tidak ada. Tetapi perilaku orang begitu. Memang tidak ada orang berkata, anakku biar selamat 70 tahun saja, sejahtera, tentrem, kaya raya, setelah itu masuk neraka, enggak apa-apa. Memang tidak ada orang berkata semacam itu. Akan tapi hakikatnya, banyak orang yang hanya memikirkan kehidupan anaknya selama 70 tahun. Tidak pernah dipikirkan di sana ada alam barzah. Tidak dikenalkan kepada majlis ilmu, tidak dikenalkan majlis zikir, tidak dikenalkan kepada ulama. Yang diberikan kepada sang anak hanya pendidikan bagaimana pandai mengumpulkan uang. Islam harus hebat. Orang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Kuat materi iya, tapi materi untuk apa? Materi untuk Allah. Kita butuh profesional-profesional yang dahsyat. Kita perlu dokter-dokter yang takut kepada Allah, yang hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi permasalahannya adalah di saat kita lalai, yang kita pikirkan adalah bagaimana anakku punya rumah megah, anakku punya uang banyak, punya mobil mewah, tapi tidak pernah dipikirkan bagaimana zikirnya, bagaimana sujudnya, bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pendidikan yang harus kita hadirkan di hati kita, adalah pendidikan untuk masa depan anak, bukan pendidikan selama 70 tahun. Kalau 70 tahun sangat ringan. Dan kalau seandainya ada seorang tua mempunyai anak sakit koreng, jantungan, paru-paru, habis keluar dalam. Tapi kalau punya iman dan takut kepada Allah, paling banter dia akan mati dan setelah itu masuk surga. Begitu sebaliknya, jika seorang itu diberi oleh Allah, diberi oleh Allah kesehatan seterbuger, Masya Allah, harta melimpah, wah, apapun yang diinginkan di dunia didapat tapi tidak punya iman, maka ketahuilah, anak ini akan merasakan kesenangan dan ketenangan di dunia hanya 7 tahun. Dan setelah itu akan mendapatkan hukuman di alam barzakh. Nanti di padang mahsyar dan nanti di akhirat. Maka dari itu ini yang harus kita perhatikan. Bahwa masa depan anak kita bukan 70 tahun. Tapi ada setelah di alam barzakh. Nanti bakal ditanya oleh Allah. Setelah itu nanti di padang mahsyar dan nanti di akhirat. Maka orang tua yang cerdas adalah berpikir masa depan anaknya bukan 70 tahun. Maka ini baru benar kalau kita berbicara tentang pendidikan. Ada orang menganggap bahwasanya pendidikan hanya bagaimana anakku aku sekolahkan. Tidak cukup, akan tapi bagaimana anakku selamat di akhirat nanti. Keselamatan di dunia penting, di akhirat penting, dan itu pendidikan dari Allah di dalam Al-Qur'an kalau kita berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Di dunia baik dan di akhirat baik. Akan tapi jangan pincang di dunia baik, akan tapi di akhirat tidak baik. Jujur, kita sering melihat anak kita rendah, murah, anak kita tidak banyak artinya. Anak kita tidak ada nilainya. Alangkah banyaknya, barangkali kita bisa bertanya kepada businessman atau orang yang biasa dengan berdagang. Kalau ingin menyewa toko, mau berdagang, kira-kira misalnya orang di Bekasi. Kalau kita mau menyewa toko di Bandung sana, mau jualan kain, kira-kira toko itu dilihat dulu atau tidak? Semuanya bakal dilihat, karena saya akan titik toko, saya akan merawat menjualan di tempat itu. Pasti akan saya lihat toko tersebut, jangan-jangan nanti menghadap ke toilet, menghadap ke belakang, menghadap ke tempat yang tidak strategis, tidak indah. Kita akan lihat karena kita mau jualan kain, jualan baju. Akan tapi jujur, adakah siapa di antara kita yang trader tentang anaknya? Waktu mau nyekolahkan anaknya di Bandung atau di Jakarta, kita lihat tidak kos-kosannya terlebih dahulu. Karena Nabi biarkan begitu saja, karena anak kita murahan, terserah, mau kos di mana saja, mau mabuk, terserah. Jadi ini adalah makna bahwasanya kita harus punya kecemburuan, bahwasanya masa depan anak kita adalah di akhirat. Baik, kemudian untuk mendidik anak ini ternyata silsilah panjang. Intinya anak kita kalau tidak benar-benar kita didik, menjadikan kesengsaraan orang tua 3 kali. Pertama di semasa kecilnya. Masa kecilnya anak yang kita timang, kita gendong, membangun kita di tengah malam. Kalau ternyata saat dewasa sang anak itu kok kurang ajar sama orang tuanya, orang tua akan teringat masa kecilnya. Sehingga merasa sakit. Kemudian di saat masa tua, di saat kita lemah, kita jalan tersatih-satih, mata kabur, kulit keriput, mulai membungkuk, ternyata anak suaranya lantang dan membentak. Ini masih ringan. Tapi yang mengerikan lagi adalah nanti menjadikan kita masuk neraka. Alangkah banyaknya cerita ke Rasulullah, ada orang tua masuk surga dengan ibadahnya, ternyata ditarik oleh sang anak masuk neraka. Maka ini harus ada pendidikan anak yang sesungguhnya, dan ini adalah silsilah panjang. Maka di antaranya ini mungkin langsung kita harus masuk pembahasan. Yang pertama adalah, kalau ingin mendidik anak, ada pendidikan sebelum lahir, pendidikan setelah lahir, pendidikan anak itu menjelang boleh berbicara, pendidikan anak akil balik, dan nanti terakhir pendidikan anak di saat anak itu melakukan satu kesalahan. Itu semua ada pendidikannya, dan kita harus tahu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berarti memang anak itu merupakan ujian, merupakan amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak yang insyaallah akan menghantarkan kita untuk raih surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita akan mendengarkan nasib yang nanti akan disampaikan oleh Nabawi. Kepadanya dipersilakan. Subhanallah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. وبرماني فانشف صلاة وسنبي بني أم مريماني فانشف صلاة وسنبي أجل في تسمو وأمن دفن Mary, oh Mary, Mary, bless your body, Mary, Mary, God. Kirtan itu bukan hanya ainul yakin, kita yakin dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, kebangkitan Indonesia. Bukan hanya ilmu yakin, dengan ilmu pengetahuan kita yakini kebangkitan bangsa, tapi dengan hakul yakin, kita yakin karena berpegang kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, maka bangsa Indonesia kelak akan bangkit menjadi nyata kembali. Salam Indonesia Emas. Gamblaan Umat, Hari Diabetes, Mula Sama, narasumber dan para ahli kesehatan mengajak Anda, you hidup sehat. Bagusnya mengontrol faktor risiko. Sekarang dengan adanya endoskopi banyak. Telepon interaktif disiapkan untuk Anda yang ingin bertanya. You hidup sehat, pukul 9 waktu Indonesia Barat, langsung hanya di TVRI. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali tema kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan akan menghantarkan kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Baik, Bu ya, silakan diteruskan tausiahnya. Baik. Pendidikan anak sebelum anak itu terlahir. Ada banyak hal. Barangkali perlu kita simpulkan dalam 3 hal atau 4 hal. Kalau dirinci amat banyak. Karena pendidikan Rasulullah adalah pendidikan yang sangat sempurna. Yang pertama adalah sebelum anak terlahir yang harus kita perhatikan seperti yang dihabarkan dari Sayyidina Umar bin Khattab adalah ayyunaqiya ummah. Memilih ibunya yang benar. Jadi kalau Anda wahai para anak-anak muda, wahai para pemuda-pemuda yang ingin punya anak soleh-soleha, jangan lupa yang pertama adalah memilih ibunya yang baik. Karena istri bagi Anda adalah wakil, di saat Anda pergi anak Anda akan Anda serahkan kepada istri Anda. Begitu juga sebaliknya, wahai adik-adik putri kami yang tercinta, ketahuilah kalau ingin punya anak soleh, ini langkah pertama adalah memilih suami, memilih ayahnya yang baik. Karena engkau sebagai seorang wanita akan mengangkat seorang imam. Kalau imamnya enggak benar, bagaimana akan dituruh dan bagaimana bisa membimbing? Ini yang pertama, Yunakia Ummah. Memilih pasangan yang enggak penting. Makanya jangan hanya mengandalkan seperti yang sering digembar-gemburkan anak muda, cinta-cinta. Tapi tidak berpikir masa depan. Itu hanya memikir dirinya sendiri. Tidak berpikir, ini bisa mendidik anak saya atau tidak? Jujur, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kalau seandainya orang alim seperti apapun misalnya, dia ngerti, soleh kayak apapun. Tapi kalau ternyata memilih istri asal saja, kita tidak tahu sampai kapan umur. Sudah punya anak 5, anak kecil-kecil tiba-tiba meninggal dunia. Yang mendidik siapa? Maka di sini harus jangka panjang. Dalam cara berpikir, kita berpikir jangka panjang. Kita tidak tahu kapan umur kita. Kapan akan dicabut oleh Allah. Kemudian yang namanya pendidikan ini harus ada kekompakan nanti. Kalau kita memilih pasangan yang tidak baik, bahkan dia sekompak. Ini yang pertama adalah memilih pasangan yang baik adalah mukaddimah untuk mendidik anak-anak yang baik. Berarti kompak itu akidah. Alah, ya harus di dalam mendidik anak. Dalam mendidik anak harus ada kekompakan. Sehingga mohon maaf, kalau sampai urusan marah kepada anak pun, kalau bisa kompak. Jangan sampai sang bapak marah, tiba-tiba dirangkul sama mama. Memang bapakmu begitu kok, nah. Musibah. Jadi kalau bisa mau marah pun harus dikisik-kisik. Ma, saya mau marah dengan anak kita. Kenapa? Dia melanggar baik. Jadi papanya marah, suaminya marah, istrinya juga pasang action ikut-ikut marah. Jadi ada kekompakan di situ, ada wibawa. Bagaimana sang ibu marah, bapak merangkul, memang ibumu dari dulu tuh menikah sudah cerewet kok. Jadi tidak, jadi harus ada kekompakan. Maka ini adalah di dalam kita memilih pasangan yang benar. Yang benar dia adalah yang sekiranya bisa menjadi ibu yang baik, bisa menjadi suami yang baik. Kemudian setelah itu, setelah memilih pasangan, mungkin ada yang berbisik di dalam hatinya. Saya sudah terlanjur salah pilih, ini gimana? Nah, maka harus pembinaan keharmonisan rumah tangga. Ini perlu mengerti bagaimana keharmonisan rumah tangga, keindahan dalam rumah tangga. Sehingga dalam perjalanan dakwah ini yang perlu diperhatikan memang adalah pendidikan anak sama rumah tangga ini. Kita bawa kemana rumah tangga ini. Sehingga rumah tangga ini harus dididik dengan keindahan. Harga mati ya. Rumah tangga itu harga mati, harus bahagia. Sebab kalau ada dalam rumah tangga tidak bahagia ini mukaddimah ahli neraka itu. Pasti ada yang kolin. Angkat tangan yang ahli neraka. Nah, yang masih ribut sama istri, yang masih ribut sama suami, angkat tangan, saya ahli neraka. Nanti diajari sama Fadl Ustaz Arifin, bakal dibenahi nanti. Jadi jangan ada percekcokan dalam rumah tangga. Dibenahi, kemudian setelah dibenahi mendekat kepada kemuliaan, dekat di majelis zikir, majelis ilmu. Ini tidak bisa spontan, saya ingin berubah langsung jadi baik. Oh enggak, ada rohaniat. Ada rohaniat itu maknawiat, ada rahmat diturunkan oleh Allah di majlis ilmu seperti ini, di majlis zikir. Hadiri tempat seperti itu adalah pendidikan. Karena Allah akan berikan kesejukan. Kalau pengen benar ya di situ, kalau membaca buku boleh. Akan tapi itu berbeda kalau kita bertemu dengan guru dan sebagainya. Intinya bahwa yang kedua adalah membenahi. Yang salah pilih tadi, benahi dalam rumah tangganya harus bahagia, harus indah. Karena apa? Rumah tangga kita itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama. Sebelum anak kita kenal PAUD, sebelum anak kita kenal TK atau SD atau fakultas. Di rumah. Jangan sampai anak kita tidak tenang di rumah. Kebejatan anak bisa saja karena di rumah ibunya sering main drama, berantem. Piring dibanting, pintu dibanting. Sehingga anak itu kalau mau pulang ke rumah itu mikir, ibu masih ribut enggak, mending saya nongkrong di gardu, kenal mabuk, kenal makan, minum-minuman keras. Gara-gara ibunya tidak indah di rumah. Akan tapi alangkah indahnya seorang anak yang datang tergopoh-gopoh, kenapa? Karena terlambat 5 menit, padahal kalau saya terlambat 5 menit, pasti Abah Umi sudah ada di meja makan, saya terlambat, rasa takut. Kenapa? Kekompakan di rumah itu ada. Ini yang kedua, bahwa yang harus kita perhatikan adalah keharmonisan rumah tangga. Dan ini tentu perlu silsilah yang luar, silsilah panjang. Bagaimana kita menciptakan keindahan di dalam rumah tangga. Intinya rumusnya, harga mati. Yang menikah harus disesuaikan dengan niatnya dulu. Niatnya itu kalau menikahkan pengen bahagia. Cuman kenapa? Ternyata setelah nikah banyak orang berantem. Kadang punya anak 11 itu ternyata kerjaannya berantem dulu. Bingung kita. Ada orang ngadu putranya berapa? Ada 11. Tapi tidak harmonis, tidak indah. Karena ya terlanjur mau bagaimana lagi. Menjalani hidup dengan terpaksa, kalau tidak harga mati harus bahagia. Karena kebetulan sudah pas laki perempuan. Ini memang diciptakan oleh Allah yang semestinya saling membutuhkan. Tapi ada banyak hal nanti. Kenapa orang kok menjadi tidak bahagia? Biasanya keluar, itu pasti karena keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ringkasnya saja. Bahwa siapkan untuk anak-anak kita makanan yang halal. Makanan haram itu asal jawarihu sya'am abah. Man akalal haram, yang makan makanan haram akan menjadikan bermaksiat anggota tubuhnya, mau tidak mau. Masya Allah, mengerikan. Kita jangan sampai memberikan kepada anak kita sesuatu yang haram akan menjadikan susah, diberikan istri pun tidak baik. Tapi alangkah banyak orang tidak peduli, yang penting anakku sekolah. Ketahuilah, biarpun diajar oleh 1000 wali kutub, tapi kalau makanannya haram tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini bahkan doa tidak dikabul oleh Allah. Ada seorang laki-laki yang mendoa kepada Allah, ya Rab, ya Rab. Kalau kepalanya apa, tubuhnya berdebu, compang-camping. Kalau kita lihat, dia adalah seperti waliullah. Memohon kepada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, kabulkan doaku. Dijawab oleh Nabi Muhammad, anna yustajabu dzalik. Bagaimana akan dikabul doanya? Masyrabuhu haram, makalu haram, malbasu haram. Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Haram menjadikan tidak dikabul doa kita. Maka ini yang harus kita rubah. Barangkali ada yang mempunyai anak atau mau mempunyai anak, kita persiapkan, kita beri makanan yang halal, yang bersih. Ketahuilah, ada kunci bagaimana kita akan mendapatkan yang halal. Sederhana. Kuncinya adalah biasa dengan hidup sederhana. Kuncinya sangat sederhana, yaitu membiasakan hidup dengan sederhana. Jangan membeli sesuatu yang belum waktunya. Ketahuilah, orang yang sangat mulia Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantunya Rasulullah, diambil menantu oleh Rasulullah bukan karena beliau adalah pejabat, bukan karena beliau adalah konglomerat, akan tapi beliau adalah seorang soleh yang punya kerjaan nurunkan kurma. Tapi tidak mengurangi kemuliaan beliau sampai hari ini. Nurunkan kurma, gaji 3 hari hanya bisa dimakan sehari. Kadang gaji sehari bisa dimakan 3 hari. Itu Sayyidina Ali. Jadi tidak perlu malu kita dengan pekerjaan yang halal. Daripada di bawah AC tapi besok masuk neraka rugi. Di bawah terik matahari akan tapi masuk. Sebab anak soleh. Ini yang biasanya buyanya di bawah AC atau surga. Oh, itu tentu. Iya. Sangat di bawah AC. Nah, kita doakan yang kerjanya di bawah AC semoga diubah menjadi halal masuk surga. Seperti mungkin ini. Amin, amin. Di bawah AC semuanya mohon itu surga. Insyaallah di surga. Amin, amin. Dan memang begitu. Kita tidak ingin satu orang pun masuk neraka. Kan begitu. Jadi ya kita doakan yang enak. Yang tidak enak itu ya perlu didoakan. Kadang-kadang Masya Allah ya, kerjaannya tidak enak, sudah haram, tidak pernah sholat, itu mau apa? Jadi kita doakan semoga yang di sana itu, yang kebetulan menyaksikan acara ini, kok dia tidak sholat, kerjaannya kasar, capek, semoga Allah memberikan kesadaran, dan nanti menjadi ahli surga. Jadi ini masalah makanan yang halal itu kuncinya kesederhanaan. Sederhana, tidak usah gengsi dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tidak usah memaksakan, kalau belum waktunya beli motor, jangan beli motor. Baik. Jadi itu makanan halal itu sangat penting. Ada sebagian orang tidak peduli makanan halal. Bahkan banyak sebagian guru itu selalu berwasiat bahwa, nak, kau tidak usah minta dari bapakmu kalau ternyata bapakmu itu pekerjaannya masih haram. Kenapa? Karena aku capek mengajarimu dengan ilmu, kalau yang kau makan haram tidak akan menjadi ilmu yang manfaat. Allah. Jadi ternyata makanan halal itu kuncinya tadi apa? Dengan sederhana. Barangkali yang keempat ini ya, itu adalah makanan halal dengan kesederhanaan dan takut kepada Allah. Kalau makanan haram bisa masuk ke mana saja. Kadang-kadang sudah jadi pedagang kecil berbohong. Yang kaya enggak bayar zakat. Kemudian ustadznya maya makan duit wakaf atau duit propak. Macam-macam. Macam-macam. Jadi neraka itu mana? Itu haram itu. Duit sumbangan untuk pondok tapi jadi gaun istrinya atau jadikan pempes buat anaknya. Itu semua menjadikan anak tidak benar itu semuanya. Jadi kita harus tingkatkan takut kepada Allah, urusan yang halal. Itu menjadikan sebab keselamatan kita. Talabul halali fardhatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal fard wajib. Kalau kita makan makanan yang haram, salat kita akan ditolak oleh Allah. Tapi banyak orang tidak peduli dan atas hati-hati setan. Setan sudah berjanji, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan berjanji menggoda umat ini dengan jalan yang baik. Di jalan yang baik, kadang-kadang disuruh ibadah. Kadang-kadang disuruh haji, kadang-kadang disuruh umrah. Tapi oleh setan dilupakan, rebutan warisnya belum diberes. Zakatnya belum dibayar. Tapi oleh setan didirik, haji, umroh, rombongan umroh begini, ayo umroh. Maka itu mengingatkan bahasanya, punya utang atau zakatnya dibayar atau tidak. Kalau tidak, kami yang ngajak umroh masuk dosa nanti. Umroh dengan kami, ayo umroh, tatanya pada umroh melanggar semuanya. Zakat belum dibayar, utang jatuh tempo belum dibayar. Kemudian masih banyak keharaman yang lain yang dilakukan. Urusan dengan saudaranya, itu rebutan waris belum beres, mau umroh. Mau kemana? Mau saudaranya siapa? Saudaranya dajjal yang dimasuki. Jadi perlu yang halal ini, perlu diperhatikan. Ini kalau ada orang memaksakan untuk melakukan ibadah-ibadah yang pakai uang, ternyata dia masih melakukan yang haram, tanda bahasanya dia tidak ikhlas. Maka dari itu, pendidikan anak tolong perhatikan. Jangan sampai kita itu tertipu bahasanya. Anakku harus sekolah di sini dengan biaya begini, tapi ternyata dari mana biayanya? Diambil sendiri yang haram, maka susah anak itu mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan yang keempat adalah, bawa ke tempat yang mulia. bawa ke tempat yang mulia. Imam Al-Bazzar meriwayatkan satu hadis, inna lillahi malaikatan sayyaratan. Allah itu mempunyai malaikat yang kerjaannya mundar-mandir. Dan kalau sudah malaikat itu temu satu tempat, malaikat itu memberitahu mundar-mandir tentang itu nahilah qablikri dan hilaqal ilmi. Malaikat itu mencari mundar-mandir, mencari yang namanya tempat berzikir dan tempat menuntut ilmu. Kalau sudah malaikat itu ketemu tempat tersebut, memberi kabar kepada malaikat yang lainnya dan spontan malaikat berdoa, ya Allah turunkan rahmatmu dan pengampunanmu kepada yang hadir. Amin. Nah ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan seluruh pemirsa yang ada di Masjid An-Nur ini, kemudian seluruh pemirsa yang ada di seluruh tanah air, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang luar datang. Insyaallah. Ya, insyaallah yang belakangan juga sama. Insyaallah. Baik, para bisa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, empat kemudian menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Untuk itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Para bisa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Tiba-tiba saat kita akan mendengarkan nasyid dari An-Nabawi. Sebelumnya kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah. Thank you. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kita. Tadi telah disampaikan oleh guru kita, Buya Yahya Zainal Ma'arif, dengan empat pilar yang akan menghantarkan anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang sukses dunia akhirat dan akan menjadikan anak-anak kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Kemudian yang pertama tadi memilih pasangan dalam rumah tangga itu sangat menentukan untuk menghantarkan anak kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, membenahi rumah tangga. Jadi pendidikan rumah tangga seorang suami dan istri, kemudian untuk anak-anaknya. Karena tidak sedikit anak-anak yang maksiat, narkoba dan sebagainya, itu karena korban rumah tangga. Nah, sementara yang soleh-soleha itu buah dari rumah tangga yang sahih. Jadi kita sebagai orang tua, berkewajiban kita untuk memberikan nafkah yang halal kepada anak-anak kita. Jangan sekali-kali memberikan nafkah yang haram, karena itu akan membuat anak kita tidak menjadi hamba Allah yang soleh. Karena kemudian salah satu kedurhakaan orang tua kepada anak, ini yang ngetopnya kan anak durhaka. Padahal banyak orang tua yang durhaka lebih dahulu kepada anaknya, sehingga melahirkan anak durhaka. Siapa itu? Orang tua yang bawa pulang rezeki yang tidak halal. Ma'udzubillah wal'iyadzubillah. Terus Iwan. Kemudian yang keempat adalah sering-sering membawa anak kita ke taman-taman surga, ke majlis ilmu, ke majlis zikir, karena di situ banyak rahmat Allah, banyak ampunan Allah yang insya Allah akan bisa diserap oleh anak-anak kita. Kemudian bisa ditambahkan apa? Allah Akbar, tidak menambahkan. Karena sudah sempurna itu. Ikhwatul iman, terima kasih Bunda Nasihatlah setiap kali menjadi doa adalah pesan Nabi Zakaria kepada putra beliau Yahya. Tadi kalau di Rabbani sudah dibacakan, maka sebaiknya tidak hanya kita mendengar, kita hafalkan menjadi doa. Dan Arifin selalu membaca ini setiap kali melihat anak. Karena doa orang tua untuk anak sangat mustajab. Arifin lafazkan. Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Senyum untuk anak kita tuh, apalagi yang bayi itu pegang. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. Hai anakku, berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran dan Sunnah. Tuh. Ini sambil membaca ayat pun doa di dalamnya. Ya Allah, jadikan anak hamba ini berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Amin. Berilah dia hikmah di waktu kecil. Kecil-kecil sudah menyenangkan. Tengah malam membangunkan orang tuanya tahajud. Malah orang tua dahulu, tengah malam anaknya dicubit. Kalau perlu nangis tengah malam. Agar apa? Terbiasa bangun tengah malam. Allah. Wahananam min ladunna, jadikan anak kami hanan, lemah lembut, berakhlak mulia kepada kami. Bakti pada kedua orang tua. Tuh doanya. Wabarram biwalidai, bakti pada kedua orang tua. Walam yakun jabaran afia, maksa kehendaknya. Ada anak yang maksakan kehendak. Sudah dikasih mobil, minta pelaknya yang keren. Gak diberikan, ngamuk dia. Dia pecahkan rumah. Na'udzubillah, memaksakan kehendak. Allahu Akbar. Tidak sombong, tidak maksiat. Bagus banget doanya ayah anda bakti. Tuan guru kita hadir juga. Tempu Julkarnain. Alhamdulillah ya. Tidak sombong, tidak suka maksiat. selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Allahu Akbar. Hanya siap melihat anak baca, terbayang anak baca, terbayang anak hari ini pesantren dua-dua nih kan. Ya Yahya, hamba titip kepada engkau ya Allah, agar anak hamba menjadi pewaris para nabimu. Tuh. Hafalin ya, Pak. Surah apa tadi? Bu, surah apa, Bu? Maryam ayat 12 sampai 15. Kalau pengen anak-anak soleh itu doa orang tua. Allahu Akbar. Anak itu ada 4 dalam Quran. Anak zinatun, anak yang menang tampang. Model dunianya keren. Penampilannya hebat. Piano hebat. Bahasa Inggris hebat. Komputer hebat. Sekolahannya keren. Tapi lemah pengetahuan Al-Quran dan sunnahnya. Jauh akhlaknya dari akhlak Al-Quran dan sunnah. Ini hanya menang dunia. Kasihan dia dan kasihan orang tuanya. Yang kedua, anak fitnah, ujian. Lahir cacat. Lahir cacat. Allah uji orang tuanya. Kalau sabar, Allah bahagiakan di akhirat dengan surganya Allah. Yang ketiga, aduan lakum robun aqal. Subhanallah. Nah, yang keempat ini harapan. Inilah yang disampaikan oleh Buya Yahya tadi. Di antara kuncinya apa? Kita ingin semua anak qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Punya iman yang kuat, ilmu yang luas, ganteng, cantik. Masyaallah. Indah banget. Ya, bakti sama orang tua, lembut tutur katanya, akhlaknya mulia, hidup dalam Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar, ini anak surga sebelum surga. Orang tuanya di dunia dibahagiakan olehnya. Apalagi di akhirat nanti, ini anak jadi mutiara. Mutiara, cahaya dunia akhirat. Ini harapan kita. Kan itu ada ikhtiar. Luqmanul Hakim dalam surah Luqman itu diajarkan. Pertama, akidah. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka lazulmun 'adzim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu. Jangan lupa. Luqman mengajarkan anaknya ya'idhu. Serius, tidak main-main. Pernahkah ayah bunda memanggil anak kita, nak duduk di sini sampaikan untuk bismillah. Inna syirka lazulmun 'adzim, sekali kutukan Allah, nak. Itu perbuatan zalim kepada Allah, nak. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, nak. Ajarkan itu kepada anak kita. Dari awal. Sedini mungkin. Yang kedua, ajarkan ibadah. Apa? Salat. Salat. Ajak dia melihat kita salat. Bang, Rasulullah saja Hasan Husain main di punggung ya, Buya. Main di punggung Rasulullah saja. Tidak diangkat, sujud. Dipuaskan dulu main. Kelembutan Rasul. Kelembutan Rasul. Bahkan beliau lagi khutbah. Cucu beliau Hasan Husain datang. Menuju beliau di tengah jamaah. Jatuh. Ini beliau lagi khutbah turun dari mimbar. Beliau angkat kedua cucu beliau. Seraya beliau membacakan firman Allah. Sesungguhnya harta dan anak kalian ujian dari Allah. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ajarkan salat. Malam boleh dipukul yang tidak membahayakan dia, untuk mengingatkan dia kewajibannya kepada Allah jalla jalaluhu. Anak aja yang nabaki ospek. Anak masuk 40 hari tidak boleh ketinggalan takbiratul ula dalam salat berjamaah 5 waktu. 40 hari. Jadi anakku militansi sekali pada cintanya kepada Allah melalui salat berjamaah itu. Nah, kalau anak sudah senang berjamaah, senang qiyamul lail tahajud, anak kita bangun umur 13 tahun, kita intip kamar. Anakku bangun, ya Allah salat malam. Allahu Akbar. Kita intip anak kita jam 2 malam. PS, main PS. Na'udzubillah. Chatting. Na'udzubillah min dzalik. Haru kita ya Allah anakku. senang. Makanya jangan segan-segan masukin anak ke pesantren ya, Bang. Ya, tapi tadi kata Bu, ya lihat dulu pesantrennya. Ya lihat dulu pesantrennya. Ah, kemudian akhlak yang ketiga apa? Tadi Bu yang menyebut sederhana. Ya, dalam surah Luqman itu diajarkan, "Waqfit fi nafsika waghdud min sawtika in ankaral aswati la sawtul habib." Wala tawshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Allah tidak menyukai orang sombong. Rasul tidak menyukai orang sombong. Manusia tidak menyukai orang sombong. Dengan orang dekat sama orang sombong. Mestinya kan CF. Tapi anehnya, orang pelit senang sama orang dermawan. Nah, anak kita ajarkan kesederhanaan. Sederhana bukan tidak mampu, tidak mau. Bukan tidak mampu, tidak mau. Tuh, sederhana. Indah sekali, Allah menyukai hamba yang sederhana itu. Orang sombong itu terbaca dari sorot matanya, dari bahasa tubuhnya, dari tekanan-tekanan bahasa yang keluar dari mulutnya. Terbaca. Nah, kalau itu terbaca oleh anak kita akan jadi anak yang sombong. Kerendahan hati, kebiasaan yang baik, keteladanan bagi anak-anak kita. Subhanallah, mahal nilainya. Bagaimana mungkin mencegah anak kita untuk tidak merokok sementara orang tuanya merokok? Kita sayang sama anak kita. Kita cinta sama anak kita. Kita cinta pada diri kita. Sehat walafiat keluarga kita. Mudah untuk beribadah. Semangat beramal saleh. Allahu Akbar walillahilhamd. Akidah, ibadah, akhlak. Anak ada empat tipe, anak zina pun menang tampang dunia, tapi bawa celaka. Akhirat bahkan di dunia juga. Ya, kemudian yang kedua, Allahu Akbar. Ini anak menjadi fitnah, ujian bagi orang tua lahir cacat. Ada anak lahir sudah bolong jantungnya sudah. Ini ujian, orang tuanya sabar, Allah bayar dengan ridha rahmat ampunannya dan surganya. Yang ketiga, anak jadi musuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang keempat, anak yang saleh. Inilah yang Buya ajarkan melalui empat kiat tadi. Yang diantaranya adalah diajarkan kepada anak kita akidah, ibadah, akhlak. Dan pokoknya adalah rumah tangga bahagia. Yang menjadi teladan adalah ayah ibunya. Dan al-bait madrasatul ula. Rumah tangga kita adalah pendidikan perdana bagi anak-anak kita. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan akan menghantarkan kita dan menghantarkan anak-anak kita menjadi hamba Allah yang soleh dan salehah. Sebelum kita tutup dan sebelum kita akan doa nanti akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Saya persilahkan kepada Buya untuk memberikan kesimpulan untuk kita semua. Silakan, Buya. Namanya kesimpulan harus simpul benar, bahwa Anda bakal ditanya oleh Allah. Kalau kita sadar makna ini, beres semuanya, bakal didengar dengan sesungguhnya. Anda bakal ditanya oleh Allah. Tidak cukup Anda hanya mementingkan ibadah Anda. Kalau ternyata anak tidak senang ibadah, mau masuk surga siapa? Akan ditarik oleh anak kita, oleh Allah, oleh malaikat, untuk dimasukkan ke neraka bersama anak kita. Kesimpulannya semacam itu. Intinya ada, anak adalah masa depan kita. Tolong dilihat dengan pandangan yang luas. Masa depan yang panjang. Bukan saja kebahagiaan di dunia. Tapi kita bilang anak kita harus kita setting menjadi anak yang bahagia di akhirat. Nah, kalau setelah kita paham makna ini, nanti secara otomatis kita akan berusaha bagaimana anak kita kita hantarkan menjadi manusia-manusia selamat di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang tua dan Allah jadikan kita sebagai anak, sebagai penduduk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita dengarkan atau kita ikuti doa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Arif Niham. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah seluruh dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga anak cucu keturunan kami, dosa semua orang yang kami cintai, kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan kami suami imam teladan dalam ketakwaan kepada-Mu. Jadikan istri kami bidadari yang salehah. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami saleh-salehah. Suci, cerdas, bertakwa, sehat wal afiat, mencintai-Mu ya Allah, mencintai para nabi-Mu, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Al-Qur'an-Mu, Kau pahamkan Al-Qur'an. Kau mudahkan anak cucu keturunan kami menghafal Al-Qur'an. Kau jaga hafalan mereka ya Allah. Kau jadikan anak cucu keturunan kami berakhlak mulia, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan mereka generasi para pewaris nabi-Mu ya Allah. Selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Kau bahagiakan kami bersama keluarga anak cucu keturunan kami, dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin, alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.